nasihat itu. Baik, sudah bisa dipahami nggih? Jadi ada status i'rab dalam bahasa Arab itu sebagai apa penderek. Namanya pada bahasa Arab ya tabiun. Pokoknya tugas dia cuma ngikuti aja. Tugas dia hanya apa mengikuti terus. Benar gitu. Ambil contoh hari ini pembahasan yang pertama. Babun na'ti, bab na'at. Bab na'at. Ada kedudukan dalam i'rab itu apa sebutannya? Na'at. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah fi al-Ajurumiyah babun na'ti, bab yang menerangkan tentang na'at. An-na'tu, na'at adalah tabi'un. Apa artinya tabi'un tadi? Pengikut, penderek. Lil man'ut, penderek ingkang yang dipode derei. Dalam hal apa mendereknya itu? Fi raf'ihi. Dalam hal apa sekarang? Rofa'nya. Kalau yang diderei rofa', berarti na'atnya rofa'. Kalau yang diderei wa nasbihi nasab, na'atnya nasab. Wa khafdihi, kalau man'utnya khafad, berarti na'atnya khafad. Pasangannya na'at, namanya man'ut itu. Ada na'at, ada man'ut. Ada sifat, ada yang memiliki si sifat. Ada yang memberikan keterangan sifat, ada yang diberi keterangan si sifat. Na'at, man'ut. Selanjutnya, wa ta'rifihi wa tankirihi. Wa ta'rif itu ma'rifat. Harus sama-sama ma'rifat. Wa tankirihi harus sama-sama nakirah. Kalau dulu dalam pelajaran muyasar, kata keterangan bantunya apa? Sama-sama mufrad, sama-sama mutsanna, atau sama-sama jamak. Sama-sama rofa, sama-sama nakiroh, sama-sama ma'rifat. Berarti pasangan ini disebut pasangan apa? Na'at man'ut. Menterjemahkan biasanya dengan yang, karena sifat. Takulu, takulu, panjenengan ngendika, qama zaidun al-aqilu. Zaid ingkang pinter, jumeneng. Al-aqilu itu kan berakal. Berakal itu artinya bukan cuma punya akal, tapi memang pintar. Berakal di sini maksudnya menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Qama statusnya sebagai apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Karena fi'il madhi la mahalla lahu minal i'rab. Boten gadah i'rab. Zaidun, siapa yang berdiri? Zaid. Berarti Zaid sebagai apa? Fa'il. Pelaku fa'il. Karena fa'il marfu. Tanda i'rabnya, tanda rofanya apa di sini? Zaidun dhammah, karena mufrad. Al-aqilu, yang cerdas, yang pintar. Al-aqilu, i'rabnya sebagai apa di sini? Yang cerdas. Sifat. Statusnya dalam nahwu disebut apa? Na'at. Mana man'utnya? Zaidun. Al-aqilu, yang cerdas. Zaid yang cerdas telah berdiri. Telah berdiri Zaid yang cerdas. Al-aqilu, i'rabnya rofa. Al-aqilu, i'rabnya rofa. Kenapa i'rabnya rofa? Na'at. Karena na'at itu kan statusnya cuma penderek. Berarti pengikut. Apa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Zaidun. Karena Zaidun kan marfu. Maka al-aqilu pun ikut marfu. Taqama Zaidun al-aqilu. Wara'aitu Zaidan al-aqilah. Berubah al-aqilu menjadi al-aqilah. Contoh pertama tadi al-aqilu marfu. Contoh kedua al-aqilah mansub. Kenapa al-aqilu yang semula marfu berubah menjadi mansub al-aqilah? Karena yang diderei juga berubah. Karena penderek pokoknya manut sendika dawuh. Kan gitu. Yang diikuti marfu ikut-ikut marfu. Yang diderei mansub ikut-ikut mansub. Yang diderei majrur ikut-ikut majrur. Kan gitu. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Al-aqili majrur. Al-aqili majrur. Dari al-aqilu berubah menjadi al-aqila. Sekarang berubah menjadi al-aqili. Pertanyaannya, kenapa berubah menjadi al-aqili majrur? Karena yang diderei, bahasa Arabnya apa yang diderei itu? Man'ut. untuk naat pasangannya manut, karena manutnya majrur. Wa marartu bi Zaidin al-akidi, marartu fi ilfa'il bi Zaidin jar majrur. Al-akili kedudukannya sebagai apa tadi? Naat. Catatan kaki nomor satu. Qala syarihu nomor satu. An-naat. Naat adalah. Wa yuqalu lahu as-sifatu. Apa artinya wa yuqalu lahu? Dan disebut juga sifat. Nama lain dari naat adalah si sifat. Tapi yang populer adalah apa? Naat. Yang populer itu naat. Ini naat. Ini naat. Ini naat. Wa huwa nggih menika al ismu isim alladzi ingkang, kalau kemarin saya dengar apa pas wacara walimah ingkang jadi ingkang bisa ya, lebih halus mana ing, yang penting jangan ingkung jadi ora apa-apa lanjutkan nggih okay. Wa huwa al ismu alladzi, naat adalah isim yang yubayyinu menjelaskan, menjelaskan sifatan, sifat satu sifat, min dari sifati, sifat-sifat matbu'ihi. Apa artinya matbu' tadi? Yang diikuti. Jadi na'at adalah isim yang fungsinya menjelaskan sifat dari yang diikuti. Yang diikuti untuk naat statusnya apa? Man'ut namanya. Seperti apa? Kados al-tuli, duhur. Wal-kasri, lawan kata dari duhur, pendek. Seperti tinggi, pendek. Wal-bayab, putih. Was-sawad, hitam. Wal-hasan, bagus, baik. Wal-kubhi, jelek. Ini kan sifat semua ya. Sesuatu itu panjang, pendek, putih, hitam, coklat, biru, baik, buruk, bagus, jelek. Wanah wi dzalik. Dan contoh-contoh seperti itu. Takulu panjenengan ngendika ja'a rajulun tawilun. Ja'a rajulun tawilun. Priayi ingkang dhuwur, betul enggak? Inggil lho, priayi ingkang inggil menika sampun rawuh. Karena ja'a kan fi'il madhi, jadi diartikan sampun, sampun rawuh. Ja'a fi'il madhi. Punya i'rab enggak fi'il madhi itu? Tidak, mboten. Rajulun, kenapa marfu? Siapa yang datang? Fa'il. Berarti rajulun marfu karena fa'il. Tawilun. Tawilun, kenapa marfu? Na'at. Memberi sifat rajul, kan gitu. Priayi ingkang inggil menika sampun rawuh. Wasafara Zaidun al-qasiru. Zaid ingkang pendek apa? Pendek loh. Badan, badannya yang pendek. Cendek, andap. Apa Mas Adi? Cendek. Mas pokoknya cendek rawa pula. Kalau yang bilang kiai kan gak mungkin wah raboso kiai ini. Gak mungkin. Mboten ninggil ya. Mboten ninggil berarti sedeng. Oh, pokoknya ujung-ujungnya kita gitu, kiai ini gak mungkin diprotes kan gitu. Pemenang kiai Jawa Timuran itu kan wah. Acur pokoknya. Masih mending loh kula. Kan gitu. Jadi Zaid ingkang pendek kan gitu ya. Safara apa artinya? Tindakan. Safara fi ilma madhi. Zaidun fa fa'il. Al-qasiru yang pendek statusnya sebagai apa di sini? Na'at. Karena na'at harus mengikuti man'ut. Tugasnya penderek. Berarti dibaca al-qasira, al-qasiru, atau al-qasiri, atau al-qasir. Al-qasiru. Kenapa dibaca al-qasiru, roknya di dhammah? Mengikuti man'ut, yaitu Zaidun. Wafazat hindun al-mujtahidatu. Hindun yang semangatnya tinggi itu, fazat sukses, berhasil. Jadi fazat fi'il madhi, hindun fa'il, al-mujtahidatuna na'at. Karena na'at harus mengikut fa'il, harus mengikut man'ut di sini, yaitu hindun. Wa kutila Zaidun al-mazlumu, Zaid yang terzalimi itu telah terbunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kutila fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Zaidun sebagai naibul fa'il. Karena kutil artinya dibunuh. Zaidun sebagai naibul fa'il. Al-mazlumu sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at. Karena sebagai na'at al-mazlumu i'rabnya apa? Marfu. Kenapa marfu? Na'at. Harus ikut man'utnya. Kalau misalkan saya rubah contoh-contoh di atas ini, misalkan rajulun saya ganti rajulan, tawilun tetap atau berubah? Berubah menjadi apa? Tawilan. Kalau rajulin, tawilin. Safara Zaidun al-Qasiru, saya ganti Zaidan menjadi al-Qasira. Zaidin al-Qasiri. Hindun al-Mujtahidatu. Kalau Hindan al-Mujtahidata. Hindin al-Mujtahidati. Zaidun al-Mazlumu. Kalau Zaidan al-Mazluma. Zaidin al-Mazlumi. Catatan kaki nomor 2. Ai maksudnya hukmun na'ti. Hukum na'at. An yatba'a untuk mengikuti man'utahu man'utnya. Na'at harus mengikuti man'utnya. Ujuban, apa artinya ujuban? Wajib. Jadi yang namanya na'at wajib mengikuti man'ut. Hukumnya wajib. Kan itu. Kalau tidak mengikut namanya balelo. Kan itu. Anggita? Kan itu namanya balelo. Laman'ut. Tidak manut. Memang Pak Marion itu sang pembeda memang. Kalau untuk bab yang ini, wah, bab-bab yang lain tentunya. Jadi laman ut tidak manut. Iya, lamanut itu tidak manut. Hah? Bahasa Cina? Lamana. Hanya sampaian anda-anda saja. Jadi hukmun na'ti an yatba'a man utahu wujuban. Jadi na'at wajib hukumnya mengikuti man ut. Dalam hal apa? Fi. Dalam wahidin. Satu min dari aujuh bentuk-bentuk. Al-i'rab. I'rab as-salasati yang tiga. Jadi na'at harus mengikuti man ut dalam satu dari tiga jenis i'rab. Yaitu apa? Marfu, mansub, majrur. Maksudnya begitu. Jadi na'at harus mengikuti man'ut. Marfu, mansub, atau majrur. Min aujuhil i'rabi thalathah. Dari apa namanya, tiga jenis i'rab. Wafi wahidin minat ta'rifi wa tankir. Wafi dan dalam wahidin salah satu minat ta'rif dari ma'rifat wa tankir dan nakirah. Jadi na'at man'ut statusnya harus sama-sama ma'rifat. Kalau man'utnya ma'rifat, na'atnya harus ma'rifat. Kalau man'utnya nakirah, na'atnya harus nakirah. Boleh dibalik enggak? Kalau na'atnya nakirah, man'utnya harus? Boleh enggak dibalik seperti itu? Enggak boleh. Masa yang mengikuti malah yang diikuti malah mengikuti yang mengikuti, kan enggak mungkin. Laman ut tadi. Jadi kalau kita membahasakan yang benar itu adalah na'at mengikuti man'ut, bukan man'ut mengikuti na'at. Gitu? Nggih, nanti lak mbalelo. Kalau sudah mbalelo berarti harus ditumpes habis kan gitu. Kama fi amtsilatil musannif, kados wonten contoh-contohnipun al-musannif pengarang. Fa innal aqila, karena sesungguhnya al-aqila tatba'u Zaidan, namung derek Zaidan. fi aujuhil i'rabi wa ta'rif, dalam hal bentuk i'rab dan ma'rifat. Al-aqilah ma'rifat. Kenapa? Karena Zaidan yang diikuti ma'rifat. Zaid kan nama orang, nggih? Zaid nama orang. Wa mithalu ittiba'ihi lil man fi aujuhil i'rabi wa tankir qauluka. Wa mithal, dan contoh, ittiba'ihi, dia mengikut, lil man'ut, apa artinya lil man'ut? Untuk man'ut, fi aujuhil i'rab, pada bentuk-bentuk i'rab, wa tankir dan nakirah, qauluka, kalau tadi kan contohnya ma'rifat, sekarang yang nakirah, qauluka, panjenengan ngendika, qama rajulun aqilun, lihat aqilun na'at, he? Aqilun na'at, tidak menggunakan al. Kenapa? Karena manutnya rajulun juga nakirah. Nanti setelah pada pertemuan besok akan dibahas ma'rifat itu ada berapa jenis, nakirah itu apa saja. Muyasar sudah dipelajari belum ma'rifat? Muyasar sudah belum? Coba tinggal-tinggal lagi. Kalau muyasar? Sampun kok ya, halaman-halaman pertama, halaman 7, halaman 8 itu. Kalau matan jurumiyah sudah belum dulu? Oh, sudah, om, kita udah bahas kok. Dulu matan jurumiyah mesti sudah, no. Waduh. Ini kebanyakan kerja bakti kayaknya nih. Hah? Oh iya. Jadi karena belum kerja bakti dulu ya. Jadi nanti akan dibahas ma'rifat itu ada berapa jenis, nakirah itu apa. Besok insyaallah. Waraaitu rajulan aqilan wa marartu birajulin aqilin. Aqilun, aqilan, aqilin, berubah-ubah nggih. Kenapa berubah-ubah? Karena man'utnya juga berubah-ubah dari rajulun, rajulan dan rajulin. Sekarang nomor 3 sampai nomor 5 kita baca bersama-sama itu cara mengi'rabnya. Sama-sama saja nomor 3. Al dari al-i'rab. 1 2 3. Al-i'rabu qama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wal 'aqilu na'tun li Zaidun tabi'ahu fi raf'i fi ta'rifihi wa raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nomor 4, 1 2 3. Al-i'rabu ra'a fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamirin raf'in mutaharrik wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wa zaidan maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih wal 'aqila na'tun li zaidan tabi'ahu fi ta'rifihi wa nasbihi wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Nomor 5, 1 2 3. Al-i'rabu marar fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il wal ba'u harfu jarrin wa zaidin majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih wal 'aqili na'tun li zaidin tabi'ahu fi ta'rifihi wa khafdhihi wa 'alamatu khafdhihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Cukup. Lihat paling atas itu kan al-wal ma'rifatu, itu besok insyaallah. Ya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada satu hal yang ingin saya umumkan. Pada hari